Saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu Ismail Radio. Rayuan syaitan dalam pacaran. Sahabat Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang beranjak dewasa, muncullah benih di dalam jiwa untuk mencintai lawan jenisnya. Ini merupakan fitrah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zayyana lin-nasi hubbush shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal fiddati wal khayril musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab." Yang artinya, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan terhadap perkara yang diinginkannya, berupa wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Quran Surat Al-Imran ayat 14. Adab dalam bergaul antara lawan jenis. Islam adalah agama yang sempurna. Di dalamnya diatur seluk-beluk kehidupan manusia. Bagaimana caranya bergaul antara lawan jenis? Di antara adab bergaul antara lawan jenis adalah sebagaimana yang telah diajarkan oleh agama kita. Yang pertama, menundukkan pandangan terhadap lawan jenis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum." Katakanlah kepada laki-laki beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Dan di ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahun." Yang artinya, dan katakanlah kepada wanita beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Quran Surat An-Nur ayat ke-31. Kemudian yang kedua, tidak berdua-duaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah seorang laki-laki berdua-duaan atau berkhulwat dengan wanita kecuali bersama mahramnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ketiga, tidak menyentuh lawan jenis. Di dalam sebuah hadis, Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Demi Allah, tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyentuh tangan wanita sama sekali, meskipun saat membaiat, yaitu janji setia kepada pemimpin." Hadis riwayat Al-Bukhari. Mengenai hal ini, karena menyentuh lawan jenis yang bukan mahramnya merupakan salah satu perkara yang diharamkan di dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seandainya kepala seseorang ditusuk dengan jarum besi, itu masih lebih baik daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya." Hadis riwayat Tabrani dengan sanad yang hasan. Maka jika memandang saja terlarang, tentu bersentuhan lebih terlarang, karena godaannya tentu jauh lebih besar. Salah kafrah dalam bercinta. Tatkala adab-adab bergaul antara lawan jenis mulai pudar, luapan cinta yang bergolak dalam hati manusia pun menjadi tidak terkontrol lagi. Akhirnya syaitan berhasil menjerat para remaja dalam ikatan maut yang dikenal dengan pacaran. Allah SWT telah mengharamkan berbagai aktivitas yang dapat mengantarkan ke dalam perzinaan. Sebagaimana Allah SWT berfirman yang artinya, "Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Quran Surat Al-Isra ayat 32. Lalu, pintu apakah yang paling lebar dan paling dekat dengan ruang perzinaan melebihi pintu pacaran? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah menetapkan untuk anak Adam bagian dari zina yang pasti akan mengenainya. Zina mata adalah dengan memandang, zina lisan adalah dengan berbicara, sedangkan jiwa berkeinginan dan berangan-angan." Lalu, farji yaitu kemaluan yang akan membenarkan atau mendustakannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kalaulah kita ibaratkan zina adalah sebuah ruangan yang memiliki banyak pintu yang berlapis-lapis, maka orang yang berpacaran adalah orang yang telah memiliki semua kuncinya. Kapan saja ia bisa masuk. Bukankah saat berpacaran ia tidak terlepas dari zina mata dengan bebas memandang? Bukankah dengan pacaran ia sering melembut-lembutkan suara di hadapan pacarnya? Bukankah orang yang berpacaran senantiasa memikirkan dan membayangkan keadaan pacarnya? Maka dengan itu kemaluannya pun akan segera mengikutinya. Akhirnya penyesalan tinggallah penyesalan, dan waktu tidaklah bisa dirayu untuk bisa kembali, sehingga dirinya menjadi sosok yang masih suci dan belum ternodai. Maka dari itu syaitan pun bergembira atas keberhasilan usahanya. Iblis, sang penyesat ulung, tentunya akan sulit bagi iblis dan bala tentaranya untuk menggelincirkan sebagian orang sampai terjatuh dalam jurang pacaran gaya cipika-cipiki atau yang semodel dengan itu. Akan tetapi yang perlu kita ingat, bahwasanya iblis telah bersumpah di hadapan Allah Azza wa Jalla untuk menyesatkan semua manusia. Iblis berkata, "Qala fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in." Demi kekuasaanmu, aku akan menyesatkan mereka semuanya. Quran Surat Sad ayat 82. Termasuk di antara alat yang digunakan iblis untuk menyesatkan manusia adalah wanita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah aku tinggalkan setelahku fitnah," yakni ujian yang lebih berbahaya bagi laki-laki daripada wanita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalaulah iblis tidak berhasil merusak agama seseorang dengan menjerumuskan mereka ke dalam gaya pacaran cipika-cipiki, mungkin cukuplah bagi iblis untuk bisa tertawa dengan membuat mereka berpacaran lewat telepon, SMS atau yang lainnya. Yang cukup menyedihkan, terkadang gaya pacaran seperti ini dibungkus dengan agama, seperti dengan pura-pura bertanya tentang masalah agama kepada lawan jenisnya, miss call atau SMS pacarnya untuk bangun sholat tahajud, dan lain-lain. Maka ringkasnya, SMS-an dengan lawan jenis, bukan saudara dan bukan karena kebutuhan yang mendesak, adalah haram dengan beberapa alasan. Yang pertama, ini adalah semi berdua-duaan. Yang kedua, hanya membuang-buang pulsa. Dan yang ketiga, ini adalah jalan menuju perkara yang haram. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita semua untuk menjalankan perintahnya serta menjauhi larangannya. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian nasihatku untukmu. Ismail Radio AM 774 kHz. Bahagia bersama Al-Quran. Nantikan nasihatku untukmu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.